Dadi nyuwun sing Kanjeng Nabi niku posisine kaya semut niki wae. Dilakoke ora mlaku dhewe. Mila kalimate asra. Mila pentinge wong belajar bahasa Arab, pentinge belajar nahwu iki teng mriki niki ben ora salah. Kaya dene ulama-ulama sak niki kafara ya kafiru kufron, padahal kudune kafara ya guru kufron, kafara ya kafiru takfiron. Kudune ngoten niku. Nek mergo ora tau belajar ngaji ning Bonto, ora tau belajar ngaji ning Melara, ora tau belajar ngaji ning Ponorogo, akhirnya salah-salah. Kaya TV niku salah kabeh. Kafara ya kafiru kufron. Guru jumene. Padahal wajane fa'ala ya guru, fa'lan fa'wa, fa'al. Kafara ya guru, kufron fa'wa, kafir. Ono meneh ulama siji ning. Kafir kalau kufar kuwi beda. Kafir itu orang yang hatinya tertutup dari Allah. Sementara kufar mereka yang menyerang Islam. Goblok meneh, kafir niku bentuk kufron, kufar niku bentuk jamak. Ngono wani tampil ning TV. Kula iki yo pilih piye-piye kudu wetan ngoten iki. Bisa kere rapopo sarungnya ngelinting anjirnya kelembak menyan tapi selamat kan lo mau kere kurang ajar kan di mantu Mbak Mutin Mbak Kaume sedih kan di mantu polisi bangga mantu sopok polisi makanya menggulit tapi ini si urus yang mati tapi ini apa kalau Mutin kan di mantu Mutin kok sedih mantu sopok Mutin ini biarat ini Mutin ini pancar kemau kayak bandung sore mantu modin kok sepi mantu siapa? Modin dengan kuali polisi itu penting modin lebih penting polisi mati sih bungkus apa? Modin modin mati bungkus deh penting kowe bro bisa takkan lupa kerjaan apa bro? Modin apa lu kerjaan deh? Bungkus mau mati iso mau modal tak bungkus saya gitu singkotnya aku mati ya Lajengkotnya bener mau ingin lah kumisnya lah usah kumisku surah dikerok mila aku rata gue kumis lajengkot tidak didek orang kaya ngomong rokok duit jengkot rambi kumis jenis kaya wedus duit kumis rambi jengkot jenis kaya lele padahal bapak ini jengkotnya yang kumisnya jenis kaya lele lah cari kan oke lurah nih oh aku rata kenal orang tau nggak ngaji tuh ada sekali jadi ibu-ibu beli tanjo dan itu biaya bagus pelan ini sunnah baru lah pelan ini lah tapi aku mesti tergantung jadi ini tergantung niatnya apa lah niatnya gini lagi bucu wajib ini nak niatnya gini dari jadi mertua haram ini lah alhom satu minal fitrah ini pun siji hitan sunah nih loro ngetok ngerok kumis, telu ngetok ikuku, papat yang bunyi bulu ketiak tapi ibu bujirnya mulai maco, turu, ngetok ikuku, memang satu ini sunah terus sunat, sunat itu sunat terus mencukur bulu kemaluan, ini sunat oh pokoknya malam Jumat tapi ingat, dicukur diri, ya ojo dibawa yang salah lo barulah mororin salon lo barulah pada cukur cukur napa? Malah keribat barang jadi bonding gue jadi bonding jadi posisi ini kajik nabi itu lo kaya semut lo kaya semut milo kalimatnya asro kajik nabi dilakokin kalau kanjeng Nabi melaku dhewe mustahil mustahil Mekah Palestina niku numpak bis 30 jam PP berarti 60 jam kalau tau takon kalau orang Palestina kam, sah dahaban wa iyaban 60 jam ayo padahal Isra Mi'raj niku mangkate sekitar jam 10 bengi Ba'dul Qalil minalail hanya sebagian kecil dari waktu malam antawise bareng Isra rodok bengi jam 10-an kundure sadaringe subuh kan berarti mboten dangu. Tetapi kenapa kok bisa niki mboten kuasane Kanjeng Nabi, tapi mergo kuasane Gusti Allah. Lah kula mbayangke ngaten Pak Lurah. Sebulan yang lalu niku kula ngaji teng Palembang kali teng Lampung 4 kabupaten sehari semalam. Lah nganggo nana ora iso. Ternyata kula iso nglakoni soalnya napa disewake helikopter. Dadi wong Sumatera kula ngundang ngaji kula larang nyewa helikopter nyewa macam-macam. Betul pon rogo, mangkat dene ndas. Ya serapa apa lo pon rogo nek kok ya teo dene. Pon dene. Terus benar ngaji lah kerusuhan, cukup di SMS. Kata dhewe kok dhewe. Jeneng rai asli. Soalnya Gus, maka sejak saat itu saya malu dipanggil Gus. Dong kan saya nunggu bicara sama Gus lagi lama loh. Ya Allah, ya mana emang tuh? Lalu kau pikir mikir loh, anak-anak ini mau makan biye, di sini tuh biye, nganggur matamu semua. Sendiri sih kalau di sini nganggur. Lah mau semangat nganggur kalau di sini wakil. Kok ngawur menjaga martabat keluarga lebih aku butuh paham orang lanang korupsi itu kadang-kadang gudonya orang medo bila orang medo rasa kakan penjara karena orang lanang orang disyukuri hei orang medo rumah aku pengen orang bujumu oya akhirnya bujumu korupsi itu kurang ngajar orang itu tak koi itu meluruyu biasanya juga aku abang. Lho kok iso sak paring-paringe mawon, diparingi pinter mawon alhamdulillah. Kayak Siti Aisyah niku dibelanjani Kanjeng Nabi ya ditompo, ndelok pas Kanjeng Nabi lagi duit ditompo tiba. Ora tok kali kula kula bojo kula tau jalo. Oh beda, bojone Kiai to urung jalo wis tak wenehi. Bojo kula nggih ngoten kula urung jalo wis tak wani. Isuk kula njaluk sarapan sarapi, isuk kula njaluk kopi kopeni, bengi kula njaluk susu susu. Bucu kula niku ora tau nolak apa wae. Kok ndelok kesel banget kula njaluk kelon, bun njaluk kelon. Kok kesel ora bakal nolak. Kalau kesel ba, terus dipun mang prasmanan mawon. Tegese dipun mang buka dhewe tutup dhewe. Oke. Bucu kula. Wah, aku mlebu kamar malam Jumat ini gini, nyanyi aku. Tojain mak orang nutul orang enak, nutul kerasa penak sing ditutul jangan. Bujuri ya. Pengalaman banyak. Orang kena jenengan ngawur, bujuri tindakan malah di rumah nyanyi-nyanyi. Nyanyi lah Bu Juna cilapa tadi. Lebih aja nengah-nengah hampir-hampir Bu Jukur ane rumah. Kau bayangkan kekuasaan Allah nganggo buruk kekuasaan Allah. Lewang pulau di Palembang aku timur, balik di Lampung timur dua kali kelakon kok sedino ngaji ping papat kalau padahal mau numpak helikopter lah niki numpak buruk kula sing ngundang mau kelasnya bupati niki sing ngundang kelasnya sinten sing duwe jagat bila kula kadang-kadang kali wong pelit niku kula batin niki soal niki wong kadang-kadang begitu kita membantu uang orang lain kita menjadi pahlawan duit-duit sejuta tonggone butuh modal sejuta pak lurah bantu sejuta seolah-olah awake dhewe iki pahlawan. Kamong kok Allah ki nyukupi awake dhewe 24 jam seumur hidup, tapi ra tau dianggap pahlawan. Lho kebangetan manungsa. Awake dhewe niku mbantu ana pengamen kaya 1000 merasa pahlawan. Nah, aku wis nyumbang. Padahal sing ge nyumbang niku ya duwite pangeran. Lah pangerane awake dhewe niki nyukupi 24 jam, tapi ra tau dianggap sebagai pahlawan. Mila kurang ajar. susah tidak gubernur kok delok munyuk sang oleh 1000 pengajian nonton kiai ganteng kotak infake 1000 berarti lu larang munyuk timbang kiai jenengan lu yang ngajeni kiai napa munyuk jadi ngono yo yuk malam hari ini kita belajar kun payakunya Allah diwaca sing bener innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun bagaimana Gus Miftah itu tidak merasakan kun payakunya Allah 8 tahun yang lalu Pak Nurah aku ran di rumah 8 tahun yang lalu Pak Nurah opo meneh gawe pondok manggon mawon dene maratuwa alias mawimo mantep-mantep mangan menu maratuwa dengan deh aku 9 tahun yang lalu cuma gunung memorotuwa maka kalau berbicara kun fayakun aku paling percaya kok jangankan tuku mobil Fortuner alpe kredit vario aku rawani soalnya saya bukan termasuk orang yang gemar kredit beda pada awakmu setiap starter pun ini wong motor kredit nganti tipu ngomong ditutup unin nopo entek dite entek dite entek dite randitit randitit lalu lagi bosok pen kredit itu lawani jangankan kan duwe omah ngekos lawani jangankan kan saat ini kula santri tak pakani susu tak obeni susu kula membasuki susu anak kula ngomong orang kuat nganti bengi kula rebutan susu kali anak kula ya si lah ngomong karo anakku yo isine pengen aku wadai lah tenan Pak Nurah 9 tahun yang lalu kula niku ziarah teng makam Mbahasan Besari kula nangis kula turu teng makam Mbahasan Besari kula mriku sak jam kula ziarah ya Allah kok urip kula rekoso teman salah kula napa ketok kula yo salat kula yo ngaji napa kok kula rekoso aku tuh 10 tahun yang lalu numpak pengajian numpak Astria Grand tahun 96 montore mertuaku mertuaku ki paling api sak dunya montore disiliki montore sing sono tuh dikeki kalau mau ngaji haji Pak Lurah teng Mates Jogja Barat wong montor Grand etek-etek nih teng pasar Gamping dugi ngomah niku tasik 15 kilo lebih kentekan bensin ndelok mulai pengajian sudah diamplopi biasa tadi kula niku pengajian diamplopi pengalaman lah wong kutu wetan pengen nambah pengalaman kula kebangetan karena pengalaman saya sudah terlalu banyak sampai Gamping pasar buah niku kentekan bensin orang duit-duit golek bensin seliter niku kudu nuntun 5 kilo udan deres nganggo mantrol ternyata bolong kabeh niku kula lakoni arep mulih kula bingung ketemu bojo kula arep dibuka lawang apa nggih buka lawang e rang kang perang gowo berkat apa meneh nggih buka ora aku bingung niku kula lakoni tetapi ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun gak ada yang mustahil bagi Allah kuncinya dan pundi ini kita pundi-pundi kula atur ke perbaikilah amalmu di hadapan Allah maka Allah akan memperbaiki hidupmu kula rubah semuanya waktu Gus Dur dawuh rezeki mu manggone ning bokong mumet dasku kok rezeki manggone ning bokong niku tahun 2005 Pak Lurah jaman niku kondang-kondange Inul kondang-kondange Dewi Persik goyang ngebor goyang ngecor goyang ngaci goyang lepo goyang ngecet sampai dulu deh kula ngraten apa kula kudu kaya Inul apa gawe goyang apa kula niku sampai gempa bumi ten Yogya niku omahe maratuwa kula ambruk Gus Dur dugi Yogya kula protes Gus kula nderek dawuhe jenengan rezeki kula manggone ning bokong kok kula tambah kere pripun napa jawabe Gus Dur sing sabar le sing sabar sabar niku wonten watese napa mboten Gus ora ana sabar pirang duwe wates wong sing duwe wates mung kula praga ya dadi awakku malam hari ini ketika berbicara Isra Mi'raj kok kamu gak punya keyakinan kun fayakun ya Allah rugi memang ngaji aku ini biar kok makani santri oke gratis gak makani keluarga aku yang duwe tak kandang kok jangankan numpak mobil apa itu aku motor kredit aku rawani tetapi saya percaya dengan keakbaran Allah bagi Allah sesuatu yang mustahil bagi manusia, enggak ada yang mustahil bagi Allah. Yang tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Allah. Rumahmu elek jomblo, yakin duwe bojo ayu. Contoh nih, Habil duwe bojo ayu iki lima. Awakmu gandeng aja gak aja bangga bisa jadi bojomu elek. Contoh nih Kobil duwe bojo labuda. Wow, maka beruntunglah malam hari ini sing rumahmu elek. Insyaallah bojomu ayu. Sing ayu merdasi. Kan kadang-kadang ngono ora, sing lanang elek, sing wedok ayu. Contohnya Habil karo Iklima. Sing lanang ganteng, sing wedok remuk, Kobil karo Labuda. Sing lanang ganteng, sing wedok ayu, Gus Miftah karo bojone. Ya. Lha kaya nang Tegal Sari, ren iki lah bojone ayu biasane marani. Ora ora, ora apa-apa. Bojone malah ayu. Lora Tegal Sari dan Irma, irenge Masya Allah. Maka malam hari ini kita belajar dari kun bayakunnya Allah. Jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk mempunyai cita-cita. Lah Allah pun ngerasakin adik-adik pun yang latin darah lu. Santai, jangan pernah ketakutan dengan soal hidupmu. Uripmu ke sing jamin Allah. Aku biar dinyek kalau orang tua aku gara-gara kurang di pekerjaan ngelamar orang bujuku ditolak. Kalau ngelamar tak kau kelebihanmu apa, kekuranganmu apa, mumet dasir. Tak jawab kelebihan saya cuma satu dan kekurangan saya juga cuma satu. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kelebihanmu nggak punya, kekuranganmu nggak punya kelebihan. Mumet dasir, mumet dasir, mumet dasir. Kuaran apa? Ngelamar anak injenengan. Dua pekerjaan, derek. Dua gaji, derek. Tak kolak, gak. Dan apa pak? Lah kowe iki randhuwe pekerjaan randhuwe gaji. So anak bojomu kok makani apa? Lho kula ngamuk. Eh calon mertua rungokno kupingmu. Bapak ibu bunda tak ngonoke nduk rungokno kupingmu. Mertua kula kaget, "Eh kok wani Bu Zahid? Wani aku. Asaku fi rezeki asaku fi rezeki." Orang yang meragukan rezekinya berarti meragukan sang pemberi rezeki. Jenengan aja mengek kula. Jangan kan kula duwe tangan loro sikil loro. Entong kuwi lho. Ora duwe apa-apa mung awak tok manggon ning jero godhong gedang dibuka lemu ora ana entong kuru. Ora ana entong kuru iki ra ono. Soale apa? Entonge dipakani karo pangeran kok. Masuk kula duwe utek kok dipakani karo pangeran. Mertua kula ndelok apa? Paling mikirnya kok cangkeme sing tak men saiki. Langsung tamu nih, jenengan aja mengkhawatirkan rezeki gue. Jenengan ngerti cecak, cecak nih gue alat nih gula rezeki namun ilat. Sementara gue lebih sikil lu tangan lu, ternyata cecak itu solid. Padahal rezeki ini ngenteni nyamuk liwat. Begitu nyamuk liwat, gup gup gup. Persis matamu, persis. Urip kok, cecak nih lu. Masa jenengan tiang jenis tiang kutuwe dan dua sikil lu, dua tangan lu, dua indah, dua akal. Kok ora percaya karo masa depan? Lu rae ganteng, lu rae gagah. Ora iso masuk, ora iso ngatur desane. Yakin karo kabarane Gusti Allah. Hei, Bapak calon mertua, jenengan kudu paham. Kula wani nglamar anakmu berarti kula tanggung jawab. Soal sesuk anak bojo kula pakane urusane Gusti Allah. Jenengan dadi calon mertua kudu paham, wong rabi ku bukane dalan loro. Apa pilih? Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Yes. Mertua aku ngene. Saya mikir tompo orang, arah ditompo kok cangkeme ngeyeran, orang ditompo kok ganteng men. Akhirnya dia menyatakan, yowis tak tompo, saya ingat ngopo, dirapai ke saat ini, adalah bulan suro. Wong Jawa ini rawani ngerapai ke anaknya bulan suro, ojo le bulan suro, kula ora urusan. Daripada ditunda-tunda nanti terjadi hal-hal yang diinginkan. Diinginkan kalau lagi ya diinginkan kok ana apa kok tidak diinginkan untuk piye tulung kula dirabe ke sakniki iki bulan sukro ni ora wani rabe ke sakniki mumet mergo akhirnya karo mergo kula ngeyel kula dirabe ke bulan sukro dan apa yang terjadi begitu kula rabe teng bulan sukro sing nyumbang oke soalnya apa ora ana barengane asal asal. Maka kalau malam hari ini kita kita belajar kun fayakunnya Allah. Kula yakin sing rawuh niki kabeh duwe masalah. Nggih napa mboten? Nggih. Tapi masalah sing paling kata wargane Pak Lurah. Mbah Lurah tegasane Pak Lurah kudu wetan apa Lurah ora kudu ditu. Sing paling kata masalah siji. Napa? Sertifikat ning Bank BPKB ning Pegadaian. Nggih napa mboten? Nggih. Rupa-rupaku. Urusan sing paling nyoto saiki teng masyarakat niku sertifikat kalih BPKB. Sertifikat di sekolah, ke BPKB ini di sekolah, ke milo sing pinter orang sing duwe tapi sertifikat. Jenengan pengen lunas, gampang. Mang pasrah ke urusanmu karo Gusti Allah. Ditagih orang duwe dijawab. Orang mungkin dilelang orang. Wong banging lelang iki yo mikir. Milo kula nyuwun sewu, lah jenengan duwe utang ning bank, pengen rampung. Kok jiko bang liane nggih nutup bang sak derenge niku nyuwun sewu padha ninggalke lonte tapi ketemu bugendek ta kan. Lawang di utang ning bank BCA, utang ning Mandiri nggih nutup BCA. Lah padha wae Pak Lurah. Ninggalke lonte ketemu bugendek. Ya parah. Carane pripun? Duwe dibayar ora duwe disemayani. Carane pripun? Pasrah karo Gusti Allah milo si iris solawati hasbi robbi jalallah jenengan itu mau ditagih karo debt collector bayar jawaban hasbi robbi bayar jalallah diwaca ben pinten sak minggate sedih Pak Estu nyuwun sewu yang belum menyekolahkan sertifikatnya yang belum menyekolahkan BPKB nya jangan pernah kamu lakukan diempat kowe mantenanya pengen rabi ora usah dirame-rame ini saya ini loke rabi ini dirame-rame ini resepsi ini gedung diwangi utang alah begitu rampung rabi keleleran mas kawin ini didol gadek ini penggadean kere kere wong tua yang kebangetan atas nama merajaki anak diwangi utang bang napa bu utang? Dinggil resepsi anakku lo saya bayari pripun ngenteni sumbangan kelasnya wong kutu wetan nyumbang saya ketemu anak papa dijak kabeh mana nih beradok kabeh ya bangkrut tuan rumahnya kok dadak lo milo ibu-ibu ini kok disungguh merah wedok biasanya nangis lo tak pikir nangis ini pun mergojo ditinggalkan anak wedok mergojo dirabikan wong lanang pun no, begitu sungguh mana ibu ini ngertikan gue walah dik gara-gara ngerabeknya gue ibu bangkrut sertifikat ini bang tendone rung dibayar ngundang pengajian dia ini di kredit ya Allah maka hadro ini lagi bayar pasang harap Pak Lurah yang ini ya ditompo pun dulu sudah kaya Pak Lurah umpah merasa mau ini ya dulu sudah kaya kalau sama kaget juga biasanya lah ini yang gini maka malam hari ini kesimpulan kita dari Isra Mi'raj ini kalau Allah mampu mengangkat Kanjeng Nabi ke langit Sidratul Muntaha padahal Kanjeng Nabi itu menungso biasa apapun masalah yang kita hadapi selama di dalam hati kita ada Allah Allah yang akan menyelesaikan urusan kita amin Allahumma amin jam 00:30 pengajian ini berampung alhamdulillah nah ini wong loro kesel butuh istirahat malam Jumat butuh telon mau ke pos di lo Pak Lurah lu mendino ketemu bojo lu lah jangan ketemu bojo lo sekali ketemu lu lo ngomong bunda jamak takhir tapi jangan di kosor betul-betul ayo maksudnya pun kau hasbi robi jalallah muka-muka urusan pulau panjangan sami dimun rampungkan kali Allah kaya ini kan jina diangkat derajatnya kali Allah teng langit muka-muka pulau panjangan sami diangkat derajatnya kali Allah mendapatkan derajat ingkang kamulian amin Allahumma amin kau Pak Lurah kau saran-saran muka-muka kelurahan jenengan dan terus kelurahan ingkang saya amin tapi sebenarnya hasbi robi jalallah salam ala Nabi Muhammad amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghalallah ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami semua hamba-Mu yang datang malam hari ini ya Allah, meniatkan segala sesuatu amal yang kami lakukan ya Allah sebagaimana Engkau firmankan di dalam kitab-Mu, sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, salatku, semuanya semata-mata aku lakukan untuk-Mu ya Allah. Terimalah semua amal baik kami ya Allah. Terimalah amal baik kami ya Allah sebagai bentuk pengabdian kami kepada-Mu ya Allah. Karena inti dari ibadah itu ya Allah, supaya bisa membedakan mana hamba, mana Tuhan, mana yang menyembah dan mana yang disembah ya Allah. Untuk itu ya Allah, kuatkanlah iman kami, kuatkanlah akidah kami, kuatkanlah tauhid kami ya Allah, sehingga muncul satu keyakinan di dalam hati kami ini ya Allah. Tidak pernah kami mohon pertolongan kecuali kepada-Mu ya Allah. Tidak pernah kami meminta bantuan kecuali kepada-Mu ya Allah. Tidak pernah kami mencari solusi kecuali solusi itu adalah asma-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, atas semua masalah, atas semua problem yang Kau ujikan kepada hamba-hamba-Mu malam hari ini ya Allah, apapun masalah yang kami hadapi ya Allah, baik masalah rumah tangga, baik masalah ekonomi, baik masalah pekerjaan, maupun masalah berbangsa dan bernegara ya Allah, jadikanlah keyakinan di dalam hati kami ini ya Allah, bahwa semuanya akan berakhir dengan solusi yang Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Sebagaimana peringatan peristiwa yang malam hari ini kami peringati ya Allah, Engkau mampu menjadikan seorang hamba-Mu, seorang nabi-Mu, seorang rasul-Mu untuk bisa menghadap kepada-Mu di Sidratul Muntaha, semuanya atas kekuasaan-Mu ya Allah. Itu semuanya memberikan pelajaran bagi kami ya Allah, bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Allah. Mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi-Mu ya Allah. Tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi-Mu ya Allah. Engkau mampu menjadikan seorang miskin menjadi kaya, Engkau mampu menghinakan orang kaya menjadi terhina, Engkau mampu menjadikan orang biasa menjadi raja, bahkan Engkau mampu menjadikan raja di raja menjadi terhina. Untuk itu ya Allah, apapun masalah kami ya Allah, kami yakin ya Allah, hamba-Mu ini yakin ya Allah, bahwa Engkau lah yang akan menyelesaikan urusan-urusan kami ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahim. Hasbi Rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.